Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai pembahas masalah sigharatul munsharif Al-Hattab rahimahullah dalam Mutamimah, mengumpulkannya dalam satu bait syair: ijma' wazin adilan alif bi ma'rifatin raqib wazin ujmatan wal wasb qad kamula. 9 illat yang menjadi sebab isim ghair munsharif. Sebagian ilat yakni alamiah dan wasfiyah, kembali ke makna, dan 6 lainnya kembali ke lafaz. Adapun sirah mutarjumu dan ta'nif bil alif, cukup satu ilat tersebut masing-masingnya menjaga saraf. Kenapa? Karena walaupun satu ilat, dia taqumu maqama ilatain. Ahmad, ahmadu, kenapa ghair munsharif? Karena alamiah dan wazan fi'il. Marwan, karena alamiah dan ziyadah alif dan nun. Ibrahim, karena alamiah dan ujmah. Adapun masajid, cukup satu karena dia sirah mudal jumu. Ya, karena kenapa? Karena walaupun dia satu ilat menduduki dua ilat. Ya, bagaimana itu terjadi? Iya, karena keadaan dia sebagai jamak itu kembali ke makna ilat maknawi. Iya, keadaan dia dengan sirah tertentu mafa'il, mafa'il ini kembali ke ilat lafzi. Ya, keadaan dia sebagai jamaah itu maknawi, keadaan dia sebagai bentuk khusus, bentuk kalimat khusus mafa'il atau mafa'il, ini kembali ke lafzi. Sehingga walaupun satu, ada pada dia dua, ilat maknawiyah dan ilat lafziyah. Demikian juga alif, hamra, hasna tadi, walaupun satu ilat tapi menduduki dua ilat. Keadaan dia sebagai mu'annas, ta'nif mu'annas, ini ilat ma'nawi. Lebih tepatnya ilat lafzi. Dan keadaan alifnya terus menerus tidak bisa lepas dari kata tertadi. Hasna, hamzahnya tidak mungkin hilang dari kata tersebut. Hubla, tidak mungkin alifnya hilang dari kata tersebut. Luzum, terus menerusnya alif ada pada dia, ini kembali ke ilat maknawi. Ilat maknawi, sehingga dikatakan apa? Walaupun satu ilat, tapi menduduki dua ilat. Karena pada kata tersebut ada yang kembali ke makna, ada yang kembali ke lafaz. Itu insya Allah kita berikutnya. Ya, lebih panjang lagi masalah juga teman terjumu. Yang penting, apa yang sudah kita baca di lebih di fokus di murajaah agar mudah di kitab berikutnya insyaallah. Allahu taala alamatul jazmi. Insyaallah malam ini kita selesaikan ini alamatul jazmi, tanda-tanda jazm. Qala wal jazmi alamatani as-sukun wal hadzf. Jazm memiliki dua tanda, sukun dan hadzf. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين. يمكنك, mungkin bagimu, أن تحكم, untuk engkau menghukumi, على الكلمة, di atas satu kata, بأنها مجزومة, bahwa kata tersebut مجزوم, إذا وجدت فيها, jika kau dapati فيها Ha, kembali ke mana? Ke kalimah. Idza wajadta fiha fi tilkal kalimah. Jika engkau dapati pada kata tersebut wahidan min amrain, satu dari dua perkara. Mungkin engkau hukumi satu kata itu mazum ketika kamu dapati pada kata tersebut satu dari dua perkara. Al-awwal as-sukun, karena dia disukun. Katakan mazum karena dia sukun. Tandanya wa huwa alamatul asliyatil jazm li jazmi, ini adalah tanda yang pokok yang asal pada jazm. Wa tsani, yang kedua al-hadzf. Hadzf yakni membuang. Hadzf membuang itu ada dua, ada hadzfun nun atau yang kedua hadzfu harfil illah. Hadzf ada dua, yang membuang nun atau membuang huruf illat. Wa huwa alamatul far'iyyah. Qala wa li kulli wahidin min hatil alamatain, dan masing-masing bagi dua tanda tersebut mawadi'u, iya ada tempat-tempatnya, sanad kuru akan kita sebutkan. Qala mawadi'u sukun. Qala fa masukunu fa yakunu alamatan jazmi fil fi'lil mudhari' sahihil akhir. Adapun sukun menjadi tanda jazm pada fil mudhari' yang sahihil akhir. Apa sahihil akhir? Ini yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Yang huruf akhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Yadribu lan yadriba lam yadrib. Yadrib lam yadrib. Yadrib ini mazum dengan sukun. Kenapa? Karena akhirnya bukan huruf wawu atau alif atau ya. Dia sahih akhir. Qama yakumu lam yakum. Akhirnya mim, sehingga dia jazm dengan sukun. Akhirnya mim, karena bukan ya, alif bukan waw dan ya akhirnya. Wa qulu lisukuni mawdi'un wahidun. Lisukun jar majrur khabar muqaddam. Mawdi'un ini mubtada muakhar. Lisukuni mawdi'un wahidun. Sukun itu baginya ada satu tempat. Yakunu fihi alamatan, dia menjadi padanya pada tempat tersebut tanda. Ala annal kalimata, bahwasanya kata tersebut majzumatun, sedang jazm mazum. Wa hadzal mawdi'u, tempat yang satu ini adalah huwa al fi'lul mudhari' as-sahih akhir, adalah fi'l mudhari' as-sahih akhir. Sukun menjadi tanda jazm hanya berlaku pada satu tempat, yaitu pada fi'l mudhari' sahihul akhir. Apa itu mudhari' sahih akhir? Kata beliau, makna kaunihi sahiha al-akhiri. Sahiha, iya, kenapa dibaca sahiha? Karena dia khabar kana. Saya sering ulang, khawatir lupa, karena kana wa ma tasarraf minhu, iya, kana dan yang ditasrif darinya itu beramal-amalan kana. Kaun ini masdar dari kana, yakunu kaun. Domirnya kaunuhu wa ma'na kaunihi, domir itu walaupun dia mudhaf ilaih, tapi dia mudhaf ilaih sebagai isim kana. Sahiha in khabar kana. Wa ma'na kaunihi sahihal akhir, mana keadaan dia sahih akhir, maksudnya adalah anna akhirahu laysa harfan min hurufil illati thalatha. Makna sahih akhir adalah akhir mudhari tersebut bukan satu di antara tiga huruf illat. Allati hiya al-alif wal-wawu wal-ya. Ya, sahih akhir yakni fi'il mudhari yang akhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Ini sahihul akhir. Qala wa mithalu fi'il mudhari as-sahih akhir, contoh fi'il mudhari sahih akhir yang akhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya adalah yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Fa idza qulta lam yal'ab aliyun, lam ada tu jazm. Yal'ab fil mudhari mazum bisukun. Kenapa? Karena dia fil mudhari sahihul akhir. Aliyun fa'ilnya. Lam yanjah balidun. Yanjah fil mudhari mazum bisukun. Kenapa dia? Kenapa dia fil mudhari sahihul akhir? Lam yusafir. Lam ya'id, sama. Iya. Yusafir, ya'id itu fil mudhari mazum dengan lam. Kenapa? Karena memasukkan lam, apa tandanya sukun? Kenapa? Karena dia fil mudhari yang sahihul akhir. Lam yusafir akhuka. Akhuka fa'il. Apa tanda fa'ilnya? Ada tanda rafa'nya? Wau. Kenapa tanda rafa'nya wau? Karena dia termasuk asmal hamzah. Lam ya'id Ibrahimu khalidan. Ya'id tadi fil mudhari mazum bilam. Tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena dia fil mudhari lahir. Ibrahimu fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Pertanyaannya, kenapa dia tidak tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa illatnya? Karena dia alamiah dan ujmah. Itu semua pelajaran yang sudah kita lewati. Khalidan maful bih. Khalidan maful bih mansub. Qala lam yas'al Bakrun al-ustadha. Yas'al sama fil mudhari mazum bisukun dia, karena dia fil mudhari sahih lahir. Bakrun fa'il ya al-ustadha maful bih. Fakullun min hadhil af'ali majzumun. Diingat tanwin iwad. Jadi fakullu wahidin atau fakullu fi'lin atau fakullu kalimatin labas. Semua dari fi'il-fi'il tersebut semuanya majzum. Kenapa majzum? Li sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alayhi. Karena ya huruf jazm yaitu lam mendahului dia. Walam tu jazmi sukun, terjemah sukun. Kenapa? Iya, karena dia sahih lahir. Wa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, dan semua dari fi'il tersebut semuanya adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Kenapa? Karena akhirnya bukan alif, akhirnya bukan alif, bukan waw dan bukan ya. Ini pertama. Qala mawadi'ul hadzf. Qala wa man hadzfu فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المؤت الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبت النون. Adapun hadzf, hadzf artinya membuang, menjadi tanda jazm pada dua tempat, yaitu pada pertama pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir lawannya sahih akhir. Mu'tal akhir lawannya sahih akhir. Mu'tal akhir berarti yang akhirnya huruf illat, akhirnya itu alif atau waw atau ya, itu mu'tal akhir. Wa fil af'ali khamsa, dan pada fil yang lima alati rafuha, yang dirafanya bisabati nun alaya nun. Apa itu? Apa hamsa itu? Fil mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah atau dengan waw jamaah atau dengan ya mu'annasah al-mukhatabit apa hamsa. Iya, yang dirafa dengan sebutun nun ketika dijazm dengan membuang nun. Qala Muhyiddin wa qulu lil hadzfi mawdi'an. Sama irabnya lil hadzfi itu jar majrur khabar muqaddam. Mawdi'an mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada marfu'. Apa tanda rafa'nya? Ini pembelajaran kita. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kemudian tanda rafanya alif. Kenapa tanda rafanya alif? Karena dia musanna. Kemudian musanna. Iya, sehingga tanda rafanya alif. Hadzf mempunyai dua tempat. Yakunu fi kulli wahidin minhuma, dia menjadi pada masing-masing dari dua tempat tersebut dalilan, menjadi dalil, wa alamatan, menjadi tanda, ala jazmil kalimah, atas jazmnya kata yang kemasukan atau yang dibuang padanya apa namanya huruf illat atau nun. Al-budil awal al-fi'l mudhari' al-mu'tal akhir. Tempat pertama adalah fi'l mudhari' mu'tal akhir. Wa ma'na kaunihi mu'talla. Sekali lagi saya ulangi, mu'talla. Kenapa mu'talla? Karena dia khabar kana. Khabar kana. Iya. Wa ma'na kaunihi mu'talla mansub, karena dia khabar kaun, khabar kana. Mana keadaan dia mu'tal akhir? Anna akhirahu, bahwasanya akhir fil mudhari tersebut adalah harfun min hurufil illati khalatah. Mu'tal akhir adalah akhir mudhari tersebut adalah satu huruf dari tiga huruf illat yang ada. Alat hiya al-alif wal-waw wal-ya. Akhir mudarinya alif, akhir mudarinya waw, akhir mudarinya ya. Ini maka huruf apil mudari mu'tal akhir. Qala pamithalul fi'lil mudari' alladhi akhiru alif. Contoh apil mudari yang akhirnya alif adalah yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yashqa wa yabqa. Dari mana kita tahu, ini penting, dari mana kita tahu akhirnya alif? Ya, dengan mengetahui harokat sebelumnya. Akhirnya alif, sebelumnya fathah, yas'a. Akhir huruf ilat, sebelumnya fathah, berarti yang ilat ini adalah, yang mu'tal ini adalah alif. Kenapa? Karena temannya alif, yang sesuai dengan alif itu fathah. Yas'a, yarda, dan seterusnya. Berarti yang selain itu adalah alif. Karena yang cocok dengan fathah itu adalah alif. Qala wa misalul fi'l al-mudhari' alladhi akhir waw. Contoh fi'l mudhari' akhir waw adalah yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaksu wa yanmu. Dari mana kita tahu akhirnya waw? Iya, karena huruf sebelum waw itu ternyata dhammah. Iya, ini menunjukkan yang salahnya adalah waw. Wa misalul fi'l al-mudhari' alladhi akhir ya yu'ti wa yaqdi wa yastaghni atau yastakshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Ini semua fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa akhirnya? Ya. Dari mana kita tahu akhirnya ya? Karena huruf sebelum ya di kasrah. Yang sesuai, yang cocok dengan kasrah itu adalah ya. Qara. Fa idza qulta lam yas'a 'aliyun ilal majdi. Ali tidak berupaya, berusaha menuju kepada kemuliaan. Asyahid lam yas'a. Lam ada tu jazm. Yas'a fil mudhari' bilam, majzum bilam. Apa tidak jazmnya? Hadfu harfil illah. Kenapa? Karena dia adalah fil mudhari' mu'tal akhir. Huruf apa yang dibuang? Huruf yang dibuang adalah alif. Dari mana kita tahu? Karena yang ada, yang ada pada huruf yang ada adalah di fathah, yas'a, menunjukkan dibuangnya itu adalah fathah. Nah, saya ulangi, menunjukkan dibuangnya adalah alif, kan yang sesuai dengan alif adalah fathah. Aliyun fa'il. Qala fa'inna yas'a majzum disabqi harfil jazmi alaih, karena huruf jazm mendahului dia. Walamatu jazmihi, tanda jazm adalah hadfu al-alif, membuang alif. Qala, ini saya sebutkan, wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Dari mana kita tahu itu alif yang dibuang? Karena fathah yang sebelumnya, yang ada pada huruf sebelum alif, itu dalil alaiha, dalil ala alif. Dalil yang dibuang itu adalah alif. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Ya, kenapa dibuang alifnya? Karena dia fi'l mudhari' mu'tal akhir. Alhamdulillah. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ila al-haq. Iya, lam ada jazm. Yad'u fil mudhari majzum bilam. Apa tadi jazmnya? Hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Kenapa? Karena dia fil mudhari mu'tal akhir. Huruf apa yang dibuang? Waw. Dari mana kita tahu? Karena yang sebelumnya adalah dhammah. Yad'u itu temannya, yang sesuai dengannya adalah waw. Berarti yang dibuang adalah huruf waw. Muhammadun fa'il. Qala fa'ina yad'u fil mudhari majzum. Yad'u fil mudhari majzum. Kenapa yang majzum? Lisabqi harfil jazmi alaih. Karena jazm mendahului dia. Walamatu jazmihi hadfu alwawi. Tanda jazmnya membuang waw. Qala wa dhammatu qablaha, dhammah yang ada sebelum dia, dalilun alaiha, dalil, iya, bahwasanya yang dibuang itu adalah apa? Waw. Dhamma tu qabla qabla wawi, dalilun alaiha alal wawi. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan. Lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan. Yu'ti, yu'ti, ya fil mudhari majzum. Apa tadi jazmnya? Al-hadzaf. Apa yang dibuang? Huruf illat. Apa huruf ilatnya? Ya. Dari mana kita tahu? Karena yu'ti di kasrah. Yang sesuai dengan kasrah itu adalah ya. Menunjukkan yang buang adalah ya. Qala wa ina yu'ti fil mudhari mazum li sabqi harfil jazmi alai. Qala wa alamatu jazmihi, tanda jazmi adalah hadzful ya. Qala wal kasratu qablaha, dan kasrah yang ada pada sebelum ya dalilun alaiha, dalil yang dibuang itu adalah ya. Qala waqis, yakni kiaskanlah ada dalik atas contoh tersebut ahwatiha, ya kata-kata lain yang semisal dengan dia ini nadhairiha, ahwatiha maksudnya nadhairiha. Terakhir kata beliau al-mawdi'u asani, tempat kedua hadzaf menjadi tanda yazm pada al-afanul hamsah allati turfa'u bi thubutun nun, yang dirafa' dengan thubutun nun. Waqad sabaqa bayanu, dan telah lewat penjelasannya hak bagaimana ke afal hamsah, bayan hak bayan afal hamsah, yaitu apa? Fil mudhari yang bersambung dengan alif isnain atau jamaah atau ya mu'anas al-muhatabah. Misaluha yadribani wa tadribani, ini bersambung dengan alif tasniyah. Yadribuna wa tadribuna bersambung dengan waw jamaah. Wa tadribina bersambung dengan ya mu'anas al-muhatabah. Itu afal hamsah. Ketiga, marfu bi thubutin nun. Yadribani fil mudhari, iya marfu wa lam tatafihi thubutun nun. Kenapa? Karena dia afal hamsah. Kenapa afal hamsah? Karena dia bersambung dengan alif tasniyah. Mana fa'ilnya? Alif itu fa'ilnya. Ketika kemasukan lam, lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, wa lam tadribi, kita katakan ini fil mudhari mazum. Kenapa mazum? Karena akan masukkan lam atau jazm. Apa tanda jazmnya? Iya, hadzfun nun. Hadzfun nun, membuang nunnya. Kenapa tanda jazm hadzfun nun? Karena dia adalah af'alul hamsah. Begitu. Qala faqul wahidin min hadzal af'al, min hadzal af'al, semua dari fi'il tersebut fil mudhari mazum. Lam yadriba, lam tadriba, dan seterusnya adalah fil mudhari mazum. Kenapa mazum? Disabqi harfil jazmi, karena huruf jazm ada di huwalam yang mendahului dia. Walam jazmi hadfun nun, karena jazmi hadfun nun karena dia afal hamsah. Wal alif pada yadriba dan tadriba, ya awal wawu pada lam yadribu dan lam tadribu, awil ya pada lam tadribi fa'il, fa'il mabni sukun fi mahal rafa. Alhamdulillah selesai kita bahas alamatul i'rab. Sekali lagi saya ingatkan, inti yang terpenting dalam nahwu adalah masalah i'rab, masalah alamatul i'rab. Jadi antum merajah kuat-kuat, ya fokuskan. Dan yang menunjukkan pentingnya masalah ini, Ibnu Jurum mengulang lagi setelah beliau bahas rinci ya panjang lebar tadi, beliau akan ulang lagi meringkasnya, menunjukkan pentingnya masalah ini. Bab berikutnya adalah ibarat dari ringkasan dari beliau rahimahullahu taala, karena pentingnya masalah ini nanti insyaallah kita baca. Wallahu a'lam bissawab.